hatiku, ajukan dirimu di depan mataku. Tapi ku tak bisa lupakan saat dirimu membuat diriku terhina. Sakit hatiku. Sakit hati.